Warsa temu warsa wartanya masihnya keramat. Karsa dah tercatat catatannya sudah kusana. Rangka tiap data perangkaan tujuh sahabat. Letusan satu revolusi sejarah baru kan dicatat. Seteru kini setuju, terburu datang berpusu. Enam hantu sembur ilmu sulam kata penghias lagu cita rasanya dari guru mistik atas lempar isi. Karma ulang era baru players bisa bersama misi. Mahu beristirahat pay us, tapi janji jangan play us. Kau jenis suka bermain good, sebab batu players. Hey, batu gunting kertas, bertanding siapa lagi keras. Kau macam gambar belum kena edit, sebab pixel tidak jelas. Put in work, baru boleh grow. Kena laju macam touch and go. Jadi nakal macam JFK, sneak in Marilyn Monroe. Tukar jadi Shook Knight dan sumbat kau dalam death row. About that though, apa pendapat bila kena death blow? 19 years in the game, still the same old dream. Teraju dengan scene, mob deep kerja cream. Selain tu kita scene, and it seems like quality over quantity. Kita rembat two goals, kelibat ku tenfold. Sambar by Usain Bolt, sabar jangan sebo. We the ish, we the plumber, kita juga yang cebo. Big bro, Muiz minta we speak up. Yang senyap mulai heboh, ketibaan kebangkitan ombak. New wave, kita luncur. Selamat datang ke Kuala Loko. Titik peluh sebati lumpur. Blah blah banyak plastik, badan bau bau minyak rancid. Yang tahu tahu cara elastik, boleh sau sau setup transit. Yang kau kau makan pau pau lepas sasau kan fanatic. Borak dau dau masa hau hau masa yayau dan synthetic. Chronic conflict di doctrine celibacy celibacy rainbow. Bergegari ma dan tempo, players melaju bak lembo. Rangka gerakan jam tango, terbang dia lonjakan mango. Ambrosia jadi Hanzo, klasik nigga masih Enzo. Be the players in the move, tak pernah bawa bincang terus cincang. And yang pijakan yang susah dan drama sama tak ke mana tujuh apa like. Terlalu banyak raja tanpa cincin, mahkota hanya angan atas angin. Kaya bergaya bahasa yang miskin, rasa cukup yakin. Segala kekal dah cukup bekal, siapa yang jamin? Rasa dah kebal, dah cukup cekal. Ini kata-kata rasa-rasa mau gagal. Dan ini mata-mata rata-rata mau segakan. Jadi grab block and hip hop bukan pop rap. Gigi lirik itu syirik, you get it? Selalu raju selalu ada pada saya. We're not the same. Dan jangan samakan engkau dan aku. Kongenera, biar pun besar padi. Bila nama ku terpapar besar, jangan sembah mana aci. Nak senang bukan sehari, nak susah senang tu pasti. Kau nak main batu api, tapi kau berbatu jauh jampi. Here magic happens when the power of love overcomes the love of power.